Matius bab 11. Salana are sabet lalebet. Iyari ahad ki peteng. Miriam Magdalena ben Miriam setongena. Entar ka kuburan jeria. O tau laju bedelen tu sejek rajena. Bede malaikat tu pangeran setong toron dari swarga. Laju makulu betopan wato pemakam gila. Terus alengki yatasa. Rubena malaikat jeria pada bentuk kedep. Tining rasu kena cek potena. Tantara si aja ge eje dia kata koen. Sampai ngeter. Ben akan tak orang mate. Debunah malaikat jeria kabebinian gila. Bekna tak usah tako. Sengkok tau bekna pada nyari Isa seesale perua. Satialah tada edina. La abungo akan tersela edu buah kitibi sapena. Mara dena. Ria abes kenengana pasaryana. Satia kak sak bena tuli etar karet morete kabele kantaria Isa ampun abungo ben samangken mios ka Galilea aje ngade isampian eka adisa sampian bekal tapanggia sareng salerana kae ngai apa sila eko cak aki singko ka benaria bebini anjeria tuli nyingke dari makam jeria atena arasa tako acampur kumpir kapi pada kak berkak. Entara malai red moret teparkara jeria. O tau Isa etemuh mangki bebinian jeria. Pas adebu. Salam. Bebinian jeria nyantir nyemai Isa. Lacu akelu patena benyempe kaselerana. Tak usah tako. Cak nah debu nak karing orang jeria. Kasa kabele katang tantaretan. Soro pada entar ke Galilea. Edisa reng orang jeria bekal tatemua bensengko. Sabetara bebinian gele acelen, tentara si aje gemakam gele bedese pada entar abalika kota. Arpot kamam imam kepala perkara sakapiena katetian gele. Mam imam kepala aprampeken benpin pemimpin Yahudi. Tentara si aje gegele pada ifri pese sebanyakna. Lacu ibele kantaria. Bekna kau tunggu cak. Cuk ritmu rita Isa entar kamah-kamah ibek to malam. Sartangi cok jinasana tepak nebekna pada tedung. Ben mun parkara jurue piarsa gubernur. Ben sengko e cacak nah me ole parcaje. Ben bekna me ole tak nemu karekongan tak apa. Tantara si aje gejeria nampani pese gele. Ben acelenaki akan tas e pesenaki ke abekna. Teti sampai setia. Carita jeria ki eka caca e kalangana orang Yahudi. Morita Isa sesabelas orang pada entar kakumu e Galilea akan tasela e debuaki Isa. E bekto nengale Isa, red morita pas pada asojud abekte. Tapi iantarana red morit jeria, ki bede semang-mang atena. Isa pas nyantir kasetina red morita jeria, lacu adebu. Sakabiana kau basa eswar geben e bumi, laipas ragi kasengko. Tetimara entar kasakabiana bangsa, Esa bingkar dunya padet titang moret kebi. Baptis sakabiana bangsa jeria kala ben nyebut asman rama ben potra ben arona Allah. Ajeri kebi sopaja pada taat kapa apa salah perintah aki sengko kabekna. Ben kainga iya sengko abereng nabekna terus sampai are kiamat.